kau menghala perahu nelayan. Laju berlayar mencari ikan. Oleh sio angin laut, aku mau mencari ikan bersamamu. Nelayan di lautan yang luas membiru, nelayan berteman angin selalu. Oleh sio angin laut, cari ikan bersamamu, oh nelayan.